Sangat bahagia, sangat beruntung sekali saya bisa bertemu dengan kawan-kawan The Grass. Hidup The Grass! Warga Sumber Suko asli. Nggih, wong ing ganteng-ganteng, sopan-sopan, baik hati dan tidak sombong semuanya. Belum capek toh? Dorong kesel toh? Dorong. Para pecinta lagu-lagu rame, lagunya masih baru, tas godok, si tas ngentas, rotu angetan ya. Kerja bareng tim Pasol Audio. Terima kasih, terima kasih. Thank you. matur sembah nuwun. Lan jenengan kersa purun selawatan atiku adem tentrem.